diselang begitu berapa lama karena pergaulan, karena kehidupan, menjadi lupa. Ini seperti ucapan Hanzala. Berikutnya jawabnya Abu Bakar, wallahi demi Allah, inna nalulgiya mislahada, kita pun juga merasakan seperti yang merasakan. Abu Bakar merasakan. Sedangkan Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang terbaik. Beliau dikatakan Siddiq adalah orang-orang yang membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Abu Bakar sama dengan Alhamdulillah. Maknanya, tatkala dekat dengan Rasulullah SAW, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, teringat seakan-akan surga dan neraka itu di pelupuk mata. Tapi tatkala sudah berpaling dengan Rasulullah SAW, asyik bergaul dengan keluarga, asyik dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kegiatan-kegiatan harian, akhirnya nasi nakasirah, kita banyak lupa terhadap surga. Ini Abu Bakar mengamini, Abu Bakar mengiyakan, wallahi demi Allah, innalahu yaitrahala, kita itu juga merasakan seperti ini. Kata Hanzalah sebetulnya, fantalaktu ana wa Abu Bakrin, maka aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta tahanna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku Hanzalah mengucapkan, ya Rasulullah, nafaka Hanzalah, Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul lalu bertanya, "Bagaimana kok bisa begitu? Kok bisa begitu?" Maka aku menjawab, kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, naqulu indana tatkala kami di sisi Anda ya Rasul, di sisi Engkau ya Rasul, Engkau ingatkan kami tentang neraka. Anda ingatkan kami tentang surga. Ta'anna rakyal a'in, seakan-akan surga dan neraka itu dibungkuk mata. Tetapi baiklah Allah mengamin indika, tetapi tercara kita keluar dari sisimu ya Rasul, lalu kita bergaul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, istri kita, dan dengan kerjaan-kerjaan kita, nasih nagasirah, kita banyak lalu lupa." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini ucapan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, artinya demi Allah, kalau tatumuna ala ma taqulu indi, kalau kalian terus seperti hanya kalian di sisiku, jadi ingat terus tentang surga, ingat terus tentang neraka, wasi zikri, dan kalau ingat kepada Allah Ta'ala, la tafahtu'ubul malaikatu ala urusikum wasi turuhikum, niscaya para malaikat akan menyelamati kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian, kalau kalian seperti itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakin ya Hanzalah, tapi ketahuilah wahai Hanzalah, tetapi ketahuilah ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sesaat dan sesaat. Rasulullah SAW mengucap ini 3 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, arahan Rasulullah SAW melihat apa yang terjadi pada sahabatnya, yakni Hanzalah dan Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian itu begitu terus, saya kalian akan disalami oleh malaikat, dan disalami oleh malaikat di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi ketahuilah yang Hanzalah, saat dan saat. Maksudnya, penjelasan saya Husaymin adalah sesaat seseorang itu yang seperti Hanzalah ingat surga dan neraka, satu saat seseorang itu lalu lupa terhadap surga dan neraka. Ini sama yang terjadi terhadap Abu Bakar. Dan ini sama terjadi pada para kiai, para ustaz. jumpa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar supaya kehidupan kita terus dalam kondisi baik-baik. Umpama ada tidak baik, semoga sedikit lalu kembali kepada kebaikan. Dan yang puncaknya, puncaknya, semoga kita meninggal dalam keadaan kebaikan. Berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, fenomena kejadiannya alhamdulillah sungguh amat sangat merindu sekali. Ternyata beliau itu terbuka sekali, transparan sekali, diutarakan apa yang terjadi pada diri. Manakala kita mengaji, kita ingat surga, kita ingat neraka, kita ingat tentang syariat-syariat Islam, tentang indahnya hidup di dunia dan nikmatnya kelak hidup di surga. Tapi kami yang kita jauh dari majlis-majlis pengajian, kita jadi kering, kita jadi ngerangsang, kita jadi nafis pada dunia dan tidak selesai-selesai. Itu begitu. Dan itu juga dirasakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan dua-duanya dibetulkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manfaat. Dan itu hak katanya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Hamdallah, ya Hamdallah, sa'atan wa sa'atan. Sesaat dirilah begitu, tapi sesaat lagi tidak kembali lagi ngaji. Kalau di antara jamaah ada yang beberapa tahun ini tidak ngaji, saya sarankan mulai ngaji. Nanti off lagi satu pekan, setelah itu ngaji lagi. Terus itu tidak apa-apa. Yang penting terus, jangan sampai tinggalkan majlis-majlis pengajian. Kalau kasusnya Alhamdulillah adalah majlis Rasulullah SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melalui mimbar Jumat ini kesimpulan kita adalah sesungguhnya hati itu sesungguhnya hati itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Hatinya orang baik tidak permanen jelek. Hatinya orang baik juga tidak permanen baik terus. Dan ini banyak nas-nas yang menyatakan begitu. Maka tidak ada kebanggaan. Seorang ustaz, seorang kiai, seorang mubalig tidak ada kebanggaan. Tapi juga tidak ada lalu minggu bagi orang awam yang siapa tidak tahu sama sekali. Sebab hati baik, kondisinya hati berubah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga perubahan hati kita menuju baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin. Aku bertawakal kepada Allah, astaghfirullah, liwalakum, innahu huwal ghafur.